Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai dengan mukaddimah. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, beliau setelah memberikan salam kepada kita, beliau berkata, dalam dua ceramah yang lalu, saya berbicara tentang Nabi Allah, yaitu Nuh, Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Dan saya telah menjelaskan kisah Nuh dan apa-apa yang ada di dalamnya dari pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah, dan nasihat-nasihat yang bisa kita ambil. Dan setelah itu, saya akan berbicara tentang ulul azmi dari kalangan Rasul pertama kali. Karena mereka adalah Nabi Allah yang paling agung, yang paling mulia, yang Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriktidak kepada mereka, untuk mengikuti mereka, artinya mengambil qudwah kepada mereka. Dan Allah telah memuji mereka. Allah memuji ulul azmi dengan perkataan Allah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka adalah orang-orang atau para nabi atau para rasul yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hidayah mereka ikutilah. Ikutilah petunjuk mereka maksudnya. Dan pembicaraan kita pada hari ini berkisar tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim adalah bapak para nabi yang Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti beliau, mengikuti ajarannya, mengikuti millahnya dan asarnya. Dan Allah sebutkan secara khusus dalam surat Ibrahim. Dan juga Allah sebutkan sekitar 25 surat dari kitabnya. Dan pada hari ini, saya akan berbicara pertama kali tentang Fadail Ibrahim, tentang keutamaan-keutamaan Nabi Ibrahim, sebagaimana yang telah datang dalam Alkitab, yaitu dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fadail atau keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah, dan sebelumnya beliau berkata bahwa keutamaan-keutamaan Nabi Ibrahim ini banyak sekali, tetapi dia sebutkan beberapanya dari yang banyak tersebut. Yang pertama, bahwa Ibrahim adalah Imamul Hunafa. Ibrahim adalah pemimpinnya orang-orang yang hanif. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kesyirikan dan cenderung kepada tauhid. Artinya mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari al-hanif adalah orang yang meninggalkan syirik dan lari atau cenderung kepada tauhid. Al-hanif adalah orang-orang yang meninggalkan kekafiran menuju kepada keimanan. Orang yang meninggalkan kesesatan menuju kepada hidayah. Orang yang meninggalkan bid'ah menuju kepada sunnah. Orang yang meninggalkan kebatilan kepada al-haq. Dan orang yang meninggalkan keburukan kepada al-khair. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal ini. Allah berfirman bahwa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Bahwa sesungguhnya Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang taat, umat di sini arti pemimpin. Dan Ibrahim disebut sebagai umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjiwa hanif, artinya tidak melakukan kesyirikan, tetapi Ibrahim adalah orang yang mentauhidkan Allah. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dan dia adalah orang yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, syakiran li an'umih. Allah pilih dia dan Allah berikan hidayah kepadanya. Ayat ini berbicara tentang Ibrahim bahwa beliau adalah ummah. Ya. Ummah adalah kata beliau allazi ya'ummu bil khair. Ya. Yang mengimami kebaikan. Walaupun beliau satu, tetapi kedudukan beliau ini sama dengan ribuan, ya, dari ribuan manusia. Karena beliau adalah pemimpin kebaikan. Kedudukan beliau, saya ulangi lagi, sama seperti ribuan manusia. Jumlah manusia yang banyak. Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah pemimpin dalam kebaikan. Dan Ibrahim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala adalah bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah orang hanif dan muslim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu atau bukanlah Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, seorang yang muslim, dan tidaklah dia atau tidaklah beliau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memerintahkan Nabi untuk mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalatu wasalam. Allah perintahkan kul innani hadani ila siratin mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberi hidayah kepada jalan yang lurus, din yang lurus, millat Ibrahim, jalannya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim ini adalah hanifah, yang tidak syirik, tetapi mentauhidkan Allah. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui juga bahwa Allah berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf, ya, di atas lisan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, di mana Yusuf berkata bahwasanya aku wattaba'tu millata abai Ibrahim, aku mengikuti millah dari bapak-bapakku, nenek moyangku Ibrahim. Dan Ibrahim Allah Yusuf berkata ma kana lana an nusyrika billahi min syai, tidak boleh bagi kami, tidak semantas bagi kami untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan inilah karunia yang Allah berikan kepada kami, akan tetapi banyak sekali manusia yang tidak bersyukur. Ibrahim adalah salah satu bapaknya Yusuf. Kalau bahasa kitanya ini adalah buyutnya Yusuf. Yusuf adalah bapaknya bernama Ya'kub. Ya'kub bapaknya bernama Ishaq. Dan Ishaq bapaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semuanya Nabi. Waljad. Waljad. Ab wa in ala. Kata beliau tadi. Kakek. Ya. Dari bapak ke atas. Itu disebut bapak. Ya. Dan Ibrahim dinamakan, Ibrahim disebut bapaknya Yusuf pada zamannya. Dan Ibrahim memiliki istri yang bernama Sarah, yaitu ibunya Ishaq. Dan Allah anugerahkan, ya, anak berupa Ishaq di atas umurnya yang waktu itu sudah tua. Kemudian juga setelah Allah berikan anugerah kepada Hajar, ketika Hajar melahirkan Ismail. Ini adalah nenek moyang, atau ini adalah nenek moyang dari Yusuf. tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Naam ya syekhuna. Wa Ibrahim. Para pendengar yang Allah muliakan, Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Ibrahim adalah Khalilnya Ar-Rahman, kekasihnya Allah yaitu Ar-Rahman. Sifat ini yaitu sifat khullah tidak diberikan atau tidak di Allah berikan kecuali kepada dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya, aku berlepas diri, aku memiliki khalil dari kalangan kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikanku sebagai khalil, sebagai kekasih. Dan seandainya aku menjadikan di antara kalian kekasih, lattakhattu Abu Bakr khalila, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-khullah adalah sifat yang lebih tinggi daripada si mahabbah, daripada mahabbah, dari cinta. Dan sifat ini tidaklah diperoleh atau tidak Allah anugerahkan kecuali kepada dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Allah tidak berikan kepada selain keduanya dari makhluknya dan dari nabi-nabi Allah yang lain. Dan sesungguhnya ada yang mengingkari tentang sifat ini, yaitu Ja'ad bin Dirham, yang mana dia dibunuh oleh wali Khurasan saat itu yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qusari, di mana beliau berkhutbah ketika khutbah Idul Adha. Beliau berkhutbah dengan khutbahnya yang masyhur. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan berkata, wahai manusia, mudah-mudahan Allah menerima kurban-kurban kalian. Adapun aku hari ini, aku akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Karena dia telah mengklaim bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara langsung kepada Musa. Dan dia pun mengklaim bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kemudian beliau pun berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Ya. Beliau penggal kepada Ja'ad bin Dirham, dan ini merupakan udhiyah yang paling baik. Ya. Korban yang paling baik, sebaik-baiknya korban, di mana di situ beliau berkorban dengan ahlul bid'ah dan orang-orang yang merusak Islam. Namanya Syekhwana. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah beliau salah satu dari ulul azm dari kalangan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasalam diperintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti sabarnya mereka ulul azm dari kalangan rasul. Ulul azmi adalah para nabi yang memiliki azimah, memiliki tekad yang kuat dan kesabaran yang besar, sabaran yang tinggi. Jumlah ulul azmi ada lima, yaitu Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad alaihi salam. Mereka adalah semuanya ulul azmi minar rusul, para nabi yang dijuluki dengan ulul azmi dari kalangan para rasul. yang Allah sebut mereka di dalam Al-Quran, Allah puji mereka dalam Al-Quran yang diperintahkan untuk mengikuti atau menjadikan mereka sebagai suri tauladan yang baik. Naam ya Syekhona. Naam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan atau keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang Allah berikan adalah Allah khususkan kepada beliau dengan keturunan-keturunan beliau diberikan risalah kenabian dan Alkitab. Ya. Di antara ayat yang disebutkan tadi adalah kami telah mengutus kepada Nuh dan Ibrahim. Di antara ayat yang diberikan tadi adalah wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, dan kami jadikan kepada keturunan kepada beliau, dan saya ulangi, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 84 tadi, Allah katakan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina, dan kami telah menganugerahkan Ishaq dan Ya'qub kepadanya, kepada kedua-duanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Wa Nuhan wa hadainahu min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya, keturunan Nuh yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan begitu juga Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kemudian Allah berfirman, dan kami lebihkan pada derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka, dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi. Wajtabainahum wahadainahum ila siratil mustaqim. Dan kami memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa dhamir kata ganti dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-An'am ayat 84, ad-dhamir wa min dzurriyyatihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min dzurriyyatihi Daud, itu kembali, ada yang berkata kembalinya kepada Nuh, karena dengan alasan Nuh adalah aqrab mazkur, artinya orang yang atau nabi yang disebutkan paling dekat. Kemudian pendapat yang lain mengatakan tidak, justru dhamir ini adalah kembalinya kepada Nabi Ibrahim. Karena siyak kalamnya, bentuk perkataannya adalah menunjukkan tentang kembalinya kepada Ibrahim. Sebagaimana karenanya disebutkan penyebutan tentang Lut, ya, bergandengan dengan Nabi Ibrahim. Dikatakan Ya, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya. Kami beribadah kepada ilahmu. Ya. Ilah bapak-bapak kami yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ya. Jadi di sini disebutkan ilahnya bapak-bapak kami. Disebutkan pertama kali Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Ishaq. Dan ilah yang satu, ilahu wahida, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Dan di antara keturunan tadi disebutkan keturunan Nabi Ibrahim adalah Israel, tetapi karena mereka secara singkat mereka membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya mereka dihinakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan Nabi Ibrahim sebaik-baik mereka, orang yang paling mulia di antara mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa aku adalah doanya Nabi Ibrahim. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Naam ya syekhana. Naam. Antara fadail, keutamaan Nabi Ibrahim adalah sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ibrahima lahalimun awwabun munib, sesungguhnya Ibrahim itu adalah nabi yang halim, yang awwab, yang suka kembali dan bertobat, dan nabi yang munib, kembali kepada Allah. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah jelaskan tentang Nabi Ibrahim bahwa Ibrahim adalah la'awwahun halim. Disebutkan oleh beliau bahwa makna dari atau arti dari firman Allah beliau adalah awwah adalah yang banyak khusyuk. Orang yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-munib adalah raja' ilal haq. Ibrahim disebut dengan sifat munib adalah nabi yang betul-betul suka kembali kepada al-haq. Betul-betul rujuk kepada kebenaran. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna ini bahwa makna tersebut adalah orang-orang yang betul orang yang kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya bersama mengikhlaskan dirinya hanya untuk Allah. Dalam kitab yang lain disebutkan oleh Imam Al-Qayyim yang dimaksud dengan hal tersebut adalah hatinya uquful qalbi 'ala Allah, artinya betul-betul hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala dengan disertai kecintaan yang tulus yang murni dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan Allah dan mengagungkannya dan juga mengikuti rasul, ya, mengikuti rasul. Ini makna daripada munib. Kemudian juga Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim dalam ayat yang lain, salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Nabi Ibrahim. Ya, dan Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Ya, innahu min ibadina al-mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu dari kalangan hamba-hamba kami yang beriman. Ya, kemudian juga Allah sebutkan sifat Nabi Ibrahim sebagaimana di dalam surat Shad, ya, Allah katakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bikhalisatin dzikraddar. Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan Allah katakan, wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan Allah pun menyebut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, bahwa Allah katakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 73, Allah katakan waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Kemudian juga Allah sebutkan Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim di dalam surat Maryam, ya, Allah katakan wa wahabna lahum min rahmatina waj'alna lahum lisana sidqin 'aliyah. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi yang tinggi. Kemudian di dalam surat ini juga Allah sebutkan tentang sifat Nabi Ibrahim, ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuh wa min dhurriyyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharu sujada wa bukiya. Mereka berkata, Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Dan dalam surat Al-Baqarah juga Allah telah sebutkan bahwa Allah katakan bahwa sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim di dunia, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Allah sebut di dalam surat Maryam pula, ya, Allah katakan, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ingatlah apa yang disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya, dan ingatlah tentang Ibrahim yang Allah sebut dalam Al-Kitab, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang jujur, yang siddiq, dan seorang Nabi. Para pendengar Allah menyaksikan, dari ayat-ayat tadi, jelas bagi kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghimpun sifat-sifat yang baik pada diri Nabi Ibrahim, yaitu sifat kenabian, sifat khullah, yaitu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga siddiq, ya, kebenaran Nabi Ibrahim dan kejujuran beliau, dan ini sifat-sifat tersebut Allah khususkan untuk Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam ya syekhana. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah annahu qama bima amara Allahu bih. bahwa Nabi Ibrahim betul-betul telah melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Dan Allah berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun." Ya. Ketika Rabb Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat yang disempurnakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dan ini adalah bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebutkan fa'atammahun. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah betul-betul menyempurnakannya. Dan Allah puji Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, "Wa Ibrahim alladhi waffa." Ibrahim yang betul-betul telah melakukan wafa, ya. Telah betul-betul menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan juga pujian ini ada pada hadis Anas ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ia berkata kepada Rasulullah dengan perkataan, "Ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik makhluk." Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaka Ibrahim alaihi salatu wasalam." Zaka Ibrahim alaihi salam. Yang sebaik-baik makhluk adalah Ibrahim alaihi salam. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Dan tentunya ini merupakan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasalam dan pujian yang bagus, pujian yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasalam terhadap Khalilullah, kekasih Allah yaitu Ibrahim alaihi salam. Kemudian di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihi wasalam adalah beliau telah mencapai derajat keimanan yang paling tinggi, yaitu keyakinan. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Wakadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ar." Ya, "wa yakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami telah memperlihatkan kepada Ibrahim, atau dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Dan pernah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah meminta untuk meminta kepada Allah bagaimana cara menghidupkan kematian. Ya. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala, "Awalam tu'min?" Qala, "Bala, walakin liyatma'inna qalbi." Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati?" Allah berfirman, "Awalam tu'min? Tidakkah engkau beriman?" Nabi Ibrahim menjawab, "Qala, bala." "Bala, wahai Allah." "Ya, wahai Allah." Artinya, saya beriman dan saya yakin. Akan tetapi, untuk ketenangan hati saya. Dan, tentunya para pendengar Allah, ya kan, Syekh berkata, hal tersebut tidak menunjukkan Ibrahim ini ragu. Walam yakun syakan. Ya? Nabi Ibrahim bukanlah orang yang ragu, ya, tentang kudratillah, tentang kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang dia inginkan atau beliau inginkan ingin yataraqqa, ya, ingin naik dari derajat ilmu yakin kepada ainul yakin. Jadi ayat tadi tidak menunjukkan tentang keraguan Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim ingin naik dari derajat ilmu yakin kepada ainul yakin. Naam ya syekhana. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti millah agama Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Yang mana Allah telah berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada untuk kalian suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, "Maha benar Allah, maka ikutilah millahnya Ibrahim, ajarannya, agamanya Ibrahim. Beliau adalah orang yang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah." Dan Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Siapakah yang paling baik dinnya, yang paling baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat ihsan, dia berbuat kebaikan dan dia mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau hendaknya engkau mengikuti millahnya Ibrahim, millah yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan juga ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Dan semuanya adalah perintah Allah kecuali istighfarnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, kepada kaum musyrikin, kepada bapaknya yang musyrik, artinya ini tidak diikuti, ya. Karena tidak boleh bagi orang yang beriman itu memintakan ampun kepada atau untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebut oleh Syekh tadi adalah beliau sering disebut-sebut oleh kita kaum muslimin dalam solat kita, ya. Dan kita sering berselawat untuk beliau selain berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selawatnya ini disebut dengan solat selawat Ibrahimiyah. Kemudian di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah tadi dikatakan oleh Syekh, beliau adalah awal dari makhluk yang diberi baju, yang diberi pakaian. Awal dari makhluk Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti yang diberi pakaian. Sebagaimana dalam hadis tadi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ala inna awwalal khalaik yuksa," ya. Bahwa sesungguhnya Ibrahim adalah pertama kali makhluk Allah yang diberi pakaian. Dan sesungguhnya manusia pada saat itu mereka tidak bersandal dan mereka juga urat, ya, khufatan uratan ghurla. Manusia pada hari kiamat adalah tidak bersandal, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Dan keutamaan Nabi Ibrahim disebutkan tadi adalah orang yang pertama kali diberi pakaian. Kemudian di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, adalah apa yang Allah berikan anugerah berupa kekhususan kepada beliau dan anaknya Ismail untuk membangun Masjid Ka'bah, membangun Baitullah, ya, untuk membangun Masjidil Haram. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa'idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun pondasi-pondasi Ka'bah dari bangunan Bait Allah dan bersama Ismail seraya berdoa kepada Allah, "Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar dan Maha Mengetahui. Ini adalah di antara keutamaan yang Allah sebutkan, di mana Allah pun berfirman, ya kami wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud, ya kami perintahkan kepada Ibrahim dan kepada Ismail untuk mensucikan baitku, rumahku, untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang rukuk dan untuk orang-orang yang sujud. Dan Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin, ya, fihi ayatun bayyinat, sampai akhir ayat yang mana Allah katakan wa man dakhalahu kana amina, ya. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala atau keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail, di mana beliau berdua membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketika Ismail sudah dewasa, ya. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, sungguh Allah memerintahkan kepadaku untuk membangun baitan lil abidin, membangun rumah Allah untuk orang-orang yang beribadah. Dan anaknya Ismail berkata kepada beliau, qala lahu, berkata kepada Ibrahim, sa'inuka ala dhalik, aku akan membantumu di atas hal itu. Kemudian mulailah Nabi Ibrahim membangun baitullah ini, dan Ismail membantunya dengan memberikan batu-batu. Setelah selesai, kemudian Nabi Ibrahim mengumandangkan kepada manusia agar mendatangi rumah Allah ini dengan melakukan ibadah haji. Naam ya Syekhuna. Naam. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan bahwa di antara karunia atau keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai musalla, ya, tempat salat, ya. Dan makam Ibrahim itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri ketika beliau membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah, dan ambillah, dan jadikanlah dari makam Ibrahim tempat salat. Artinya tempat berdirinya Ibrahim, jadikanlah di situ tempat untuk salat. Ada salah satu dari qurra sab'ah yang bernama Al-Imam Nafi' membaca dengan khabar, dengan bentuk khabar, ya, bukan dengan bentuk perintah. Beliau membaca wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, artinya dan mereka telah mengambil dari tempat berdirinya Ibrahim untuk tempat sholat. Kemudian di antara fadail, keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah, memberi karunia kepada beliau, diberikannya anak yaitu Ismail dan Ishak ketika Nabi Ibrahim sudah sepuh, sudah tua, ya, sudah syekhun kabir, ya, sudah sangat tua. Dan ini merupakan mukjizat bagi beliau, dan ini pula merupakan karamah bagi istri beliau yang bernama Sarah, di mana Allah berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku di saat aku sudah tua diberikannya anak yang bernama Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar doa. Kemudian juga Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim, falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi, ya, ketika Nabi Ibrahim, ya, berpisah, memisahkan diri dari kaumnya, dari bapaknya dan kaumnya yang menyembah berhala, dan dari peribadatan mereka kepada berhala. Wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya kami jadikan sebagai nabi. Dari kisah ini, atau dari dari kisah ini ada faedah. Beliau sebutkan, kata beliau kata beliau, fala yanbaghi liman ta'akhkhara injabuh, tidak sepantasnya bagi orang yang terlambat memiliki anak untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil Allah berikan anak kepadanya sebagaimana Allah berikan kepada juga kepada Nabi Zakaria. Dan hendaknya memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampunlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya dia, Allah, adalah Maha Pengampun. Hasil dari istighfar Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya. Allah katakan, yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan hasil dari istighfar Allah sebutkan, dan Allah niscaya membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu anhara, yaitu sungai-sungai. Dan para pendengar Allah muliakan, beliau katakan, sampai sini kita selesai sudah berbicara tentang di antara keutamaan-keutamaan Nabi Ibrahim, ya. Dan pada pertemuan berikutnya beliau insyaallah taala akan berbicara tentang mawakif, ya, tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim tentunya, ya, tentang sikap-sikap dan kisah-kisah Nabi Ibrahim dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau tadi berkata nanti akan berbicara tentang ad-durus wal fawaid wal ibar al mustafada min kisah Ibrahim. Ya, beliau akan berbicara tentang pelajaran-pelajaran, tentang faidah-faidah dan ibrah-ibrah yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Naam ya syekhana. Afta majal lil asilah. Nah, jazakallahu khairan ya syekh. Dan untuk selanjutnya di kesempatan sesi tanya jawab, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543 dan juga melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat pertanyaan untuk yang pertama dari pendengar kita, Bapak Abdurrahman di Jakarta, yang bertanya, ya Syekh, di dalam Masjidil Haram di samping Ka'bah ada makam Ibrahim, ya Syekh, bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Keutamaan apakah dari makam Ibrahim tersebut sehingga masih dilestarikan sampai sekarang? Jazakallahu khairan ya Syekh. Nah, ya Syekhuna barakallahu fikum. Yaqul as-sa'il anna fi al-Masjid al-Haram, dakhil al-Masjid al-Haram hunak maqam Ibrahim kama dzakart, wa hatta al-an mawjud, ma fadail limaqam Ibrahim. يعني ليس لمقام إبراهيم فضيلة خاصة سوى أن الله أمرنا أن نتخذه مصلى, أن نصلي عنده ركعتين بعد كل طواف كما هو السنة, أولا كما أمر الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوضحت أن بعد كل سبعة أشواط يكون صلاة ركعتين خلف المقام. طبعا وخلف المقام يعني ليس معناه خلفه مباشرة، لأن الآن صار المكان طواف للحجاج وللعمار، فيصعب علينا أن نصلي في طواف الناس، وإنما نصلي خلفه يعني بعيدا عنه. فالمسجد كله الآن صار في معنى مقام إبراهيم، يعني كله مصلى. وهذا إنما شرعه الله عز وجل لنا تخليدا لذكرى إبراهيم، وفاء يعني بهذا العمل الجليل وهذا الشرف العظيم الذي قام به، وهو صعوده على هذا الحجر، حتى أن الله عز وجل خلد ذكره بأن غاصت قدماه في الحجر فآثار قدميه بادية حتى هذه الساعة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تشهد لإبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل ببنائهم لهذا البيت العظيم وهو كعبة الله المشرف. Para pendengar yang Allah muliakan, pertanyaan tadi yaitu pertanyaan berupa di dalam Masjid Ibrahim ada makam Ibrahim, kemudian apa keutamaan dari makam Ibrahim tersebut yang sampai sekarang ada? Beliau menjawab bahwa yakni bukan maksudnya bahwa makam Ibrahim memiliki keutamaan yang khusus selain Allah jadikan sebagai musalla. Ya. Allah jadikan sebagai tempat sholat, di mana Allah telah memberikan syariat kepada kita untuk sholat dua rakaat, ya, setelah tawaf, melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, untuk sholat di sekitar makam Ibrahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Ambillah dan jadikanlah dari makam Ibrahim tempat sholat. Dan sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, telah dijelaskan oleh beliau sebagaimana beliau melakukan sholat dua rakaat setelah tawaf tujuh kali putaran. Ya, tetapi perlu diketahui bahwa makna sholat di menjadikan makam Ibrahim untuk sholat, maknanya atau artinya artinya bukan sholat di belakangnya secara langsung. Ya, karena kita tahu kata beliau di sekitar situ penuh dengan para haji, ya, yang tawaf, kemudian para orang yang melakukan umrah. Ya, oleh karena itu beliau berkata kita sholat di Masjidil Haram walaupun jauh dari makam Ibrahim ini. Ya, dan masjid atau Masjidil Haram semuanya samanya memiliki nilai. Satu makna sama dengan kita setelah sholat tawaf di mana saja kita sholat untuk dua rakaat, ya, maka bernilai, ya, dan masjid Masjidil Haram kata beliau fi makna maqam Ibrahim, ya, fi makna maqam Ibrahim artinya sama dengan maqam Ibrahim. Kita sholat dimanapun setelah tawaf dua rakaat, di setelah tawaf tujuh kali putaran kemudian sholat dua rakaat dimanapun, maka itu tidak mengapa. Hal ini dalam rangka memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wasalam dan mengingat penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalatu wasalam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala makam Ibrahim ini ada bekas, ya, bekas dari telapak kaki Ibrahim alaihissalatu wasalam naiknya beliau, ya. Beliau ketika membangun Ka'bah ini, bahwa kakinya itu membekas pada batu tersebut, dan sampai saat ini terlihat, ya, sampai saat ini terlihat bagaimana ini adalah keutamaan dari Ibrahim alaihissalatu wasalam dan anaknya yaitu Ismail alaihissalatu wasalam. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian di kesempatan kedua ada pertanyaan dari pendengar kita, Saudara Elvan di Pamekasan, Madura, yang bertanya, ya Syekh, ada syubhat berkaitan dengan ayat dari surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 76, 77 kemudian sampai 78 terkait dengan pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Rabb-nya. Di sini ada syubhat dari orang-orang bahwasannya kita harus juga melakukan pencarian terhadap Tuhan. Bagaimanakah dengan syubhat ini? Terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan ya Syekh. Nah, ya Syekh wa barakallahu fikum. Yaqul as-sa'il yaqul hunaka syubhah mabniyah ala fahmihim min qawli Allah Ta'ala fi surah Al-An'am ayah 76 77 78 fi qawlihi Ta'ala falamma janna 'alayhi al-layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi fa illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dhalin falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun yaqulun anna hadhihi al-ayat tadull 'ala لابد علينا أن نبحث الرب أولا يعني هم يريدون أن يستدلوا من قول إبراهيم هذا ربي على الإقرار إقرار ربوبية هذه الأشياء وهذا ليس فيه إقرار هذا فيه استدراج لهؤلاء الذين يعبدون هذه الآلهة الباطلة لأن من صفات الرب أنه لا يغيب لأن هذه صفة نقص وإنما هذا استفهام على سبيل التوبيخ يعني أهذا ربي أيستحق هذا العبادة بدليل قوله فلما أفل قال لا أحب الآفلين لا أؤمن برب يغيب لأن هذه صفة ضعف ونقص هذا المقصود أنه يتدرج معهم فأسقط إلههم الأول وإلههم الثاني وإلههم الثالث وهو الشمس الأكبر ثم قال إني بريء مما تشركون أي كل هذه شركيات اتخاذكم لها آلهة كل هذا من قبيل الشرك بالله الله عز وجل والحي الذي لا يموت وهو الدائم الباقي وهو الذي لا يغيب عن خلقه طرفة عين فهو أقرب إليه من حبل الوريد يعني هذا أسلوب من أساليب المناظرة وأسلوب من أساليب إفحام الخصم طيب para pendengar Allah kan? Untuk menjawab pertanyaan tadi tentang syubhat dari kaum munafikin tentang harus kita mencari Rabb dengan dalil ayat-ayat tadi yaitu surat Al-An'am ayat 76, 77 dan 78. Beliau berkata bahwa itu adalah salah pengertian. Ya. Bahwa ini adalah kata beliau, ini adalah uslub tata cara di antara cara-cara munadharah sebenarnya, di antara cara-cara berdebat. Ya, perdebatan antara Ibrahim dengan kaumnya. Sebelumnya dia berkata bahwa mereka menginginkan ikrar terhadap rububiyah Allah. Ya, ikrar artinya pengakuan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya ini adalah tata cara munadzarah berdebatnya Ibrahim sedikit demi sedikit kepada dengan kaumnya, ya. Karena tidak mungkin ya Allah memiliki sifat demikian, memiliki sifat yang menghilang, ya. Jadi kita lihat pertanyaan yang keluar dari Nabi Ibrahim, ya qala hadza rabbi, ya kan ini istifham, pertanyaan, ya sebenarnya inilah pertanyaan, apakah ini Tuhanku, ya, dan Allah berkata tentang Nabi Ibrahim, qala la uhibbul afilin, ya saya tidak menyukai kepada yang tenggelam, ya saya ulangi, para pendengar Allah menyatakan ini adalah cara berdebat Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya, di mana Nabi Ibrahim menjatuhkan ilah mereka, tuhan-tuhannya kaum musyrikin yang pertama, ya, yaitu kaukab, ya, bintang, ya. Kemudian juga ingin menjatuhkan tuhannya kaum musyrikin yang kedua, yaitu bulan yang menghilang, dan juga menjatuhkan Tuhan yang terbesar buat bagi mereka, yaitu matahari. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Hidup dan tidak akan mati, dan Allah Subhanahu wa taala la yaghib. Ya, beliau tadi berkata Allahul Hayy alladzi la yamut walladzi la yaghib. Allah itu hidup, tidak meninggal, tidak mati, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hilang, ya. Tidak yaghib. Ya. Dan setelah itu Nabi Ibrahim berkata, setelah menjatuhkan Tuhan-Tuhan ini di depan orang-orang musyrikin, Nabi Ibrahim berkata, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ini uslub munazarah. Lihat, ya qaumi, wahai qaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Nah, terima kasih Heran. Dan satu pertanyaan terakhir kami angkat datang dari Pak Yudin di Cikampek. Ya Syekh, ada juga syubhat yang datang kepada kami dari orang-orang kafir. Mengapa kaum muslimin menghadap ke Ka'bah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia hanya, atau Ka'bah itu hanya sekedar batu saja? Apakah ini apabila diucapkan oleh kaum muslim merupakan kalimat kekufuran, dan bagaimana menghadapi syubhat dari orang kafir tersebut, ya Syekh? يا شيخنا بارك الله فيكم. يقول السائل هناك شبهة من الكافرين من الكفار يقولون لماذا المسلمون توجهوا إلى الكعبة في عبادتهم لربهم يعني لماذا توجهوا إلى الكعبة يعني ما الرد على هذا القول وهذه الشبهة؟ يعني هي الكعبة بيت الله، ولولا أنها بيت الله لم يكن لها هذه المكانة، فنسبتها إلى الله نسبة تشريف، مكان مبارك، مكان مقدس. يعني تعبدنا الله عز وجل بالطواف بالكعبة، والله عز وجل كما تعبدنا بالوقوف بعرفات، المشاعر ورمي الجمار والمبيت بمنى ومزدلفة، وهذه عبادات. يعني لا يسأل الإنسان عن تعليلها، وهذا ابتلاء الله عز وجل. ثم إن ونحن نطوف بالكعبة نكبر الله عز وجل ونعظم الله، يعني لولا أن الله عز وجل أمرنا بذلك ما فعلنا، حيث أمرنا نفعل وحيث نهانا ننتهي. ونتذكر قول سيدنا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وكل الخلق عندهم أشياء مقدسة يقدسونها ويعظمونها، فما كان تعظيمه بأمر من الله فهذا أمر مشروع، وما كان تعظيمه من الشيطان بأمر من الشيطان أو بهوى من النفس فهذا باطل ممنوع. فنحن أمرنا الله عز وجل بذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهم هؤلاء الذين ينكرون ذلك ويثيرون ذلك، هؤلاء ملاحدة لا يؤمنون بالأديان ولا يؤمنون بالرسالات ولا يؤمنون بالله رب العالمين الذي يأمر فيطاع وينهى فينتهى عن نهيه. الله عز وجل أمر بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول سمعنا وأطعنا. ولهذا كان الطواف بغير الكعبة كفر، حتى المكان الذي وقف عليه عنده النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، هلال وجبل الرحمة، الطواف به كفر وردة. الطواف بالصخرة المشرفة كفر وردة. الطواف بقبور الأولياء ومقامات الصالحين بالأشجار بالأحجار كفر وشرك وردة. صاحبه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا أمر شرعه الله عز وجل لعباده، ففعلهم له ليس من قبيل الهوى ولا من قبيل الضلال ولا من قبيل المخالفة. نعم. طيب. Para pendengar yang Allah muliakan, tentang syubhat dari orang-orang kafir yang di mana kaum muslimin menghadap ke Ka'bah dalam beribadah kepada Allah, beliau jawab bahwa Al-Ka'bah adalah Baitullah, dan penisbatan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nisbah tasyrif, ya. Nisbah dalam rangka memuliakan Ka'bah tersebut. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tawaf di sekitar Ka'bah, ya. Kemudian juga wukuf di Arafah, kemudian melempar jamarat, mabit di Mina, ya. Ini semua manusia tidak boleh bertanya tentang ilahnya, tentang ta'lilnya. Kenapa beribadah dengan demikian? Tidak boleh kita atau manusia bertanya tentang demikian. Kita beribadah, kita tawaf di Ka'bah karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan kita untuk tawaf di Ka'bah, niscaya kita tidak melakukannya. Dan tentunya kita mengingat perkataan Sayyidina Umar, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau pernah berkata ketika mau mencium Hajar Aswad, "Inni la'alamu annaka hajarun." Ya, sesungguhnya aku mengetahui engkau wahai batu, wahai Hajar Aswad, engkau hanya sekedar batu. Ya. Walaula anni, seandainya aku tidak melihat Rasul, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Niscaya seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak menciummu. Ya. Kemudian beliau berkata bahwa seluruh makhluk mereka memiliki beberapa hal yang mereka sucikan. Ya. Dan tentunya hal-hal yang disucikan apabila datangnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu disyariatkan. Adapun hal-hal yang disucikan apabila datangnya dari syaitan, ya, maka itu batil dan mamnu, itu terlarang. Dan seperti tawaf di Al-Baitul Atiq, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, falyatawafu bil Baitul Atiq, hendaknya mereka melakukan tawaf di Baitul Atiq, ya. Mereka yang melakukan hal tersebut dan mengatakan demikian, yang mengeluarkan syubhat demikian, mereka adalah, kata Syekh, adalah malahidah. Kaum malahidah. Orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Orang-orang yang tidak memiliki keimanan tentang din. Orang-orang yang tidak memiliki keimanan tentang risalah. Risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaknya kita nurut. Manut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita berkata sami'na wa ta'na. Kita dengar atau kami dengar dan kami taat. Oleh karena itu para pendengar Allah muliakan, beliau berkata bahwa tawaf, melakukan tawaf pada selain Ka'bah, ini merupakan kekafiran. Ya, tawaf pada selain Ka'bah ini merupakan kekafiran. Walaupun tawafnya beliau sebutkan tadi di sekitar Arafah ada namanya Jabal Rahmah. Kalau seandainya orang tawaf di situ, maka ini merupakan kekafiran. Seandainya ada orang yang tawaf di kubur-kubur para wali, ya, di batu-batu dan di pepohonan, ini merupakan kekafiran. Orang yang melakukannya dimintai tobat. Yustatab. Kalau tidak mau tobat, maka dibunuh. Ya, tentunya karena kufur. Ya. Dan perbuatan mereka adalah bukan dari hawa nafsu, tetapi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam ya syekhona. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahtim hadha al-liqa' al-mubarak bi annahu yanbaghi lana an natafakkar wa natadabbar siyar ha'ula'i al-anbiya' الذين أمرنا الله عز وجل بالتأسي بهم والاقتداء بهم، وأن سيرهم نبراس لنا ومنهاج حياة لنا، نتعلم منهم العقيدة الصحيحة ونتعلم منهم الأخلاق الحسنة ونتعلم منهم الصبر والثبات ونتعلم منهم أن العاقبة للمتقين وأن الله عز وجل لا يخلف وعده وأن الله عز وجل ناصر الدعاة الصادقين السائرين على منهج الأنبياء. ينبغي ألا تمر بنا سير هؤلاء الأنبياء مرور الكرام دون الاستفادة منها، ولهذا أضفنا إلى سير هؤلاء الأنبياء عليهم السلام الدروس والعبر والعظات المستفادة من سيرهم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وتحية لكل إخواننا الذين يتابعوننا على هذه القناة وهذه المحطة بالسماع، شاكرين لهم يعني حضورهم معنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. جزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك الله فيكم وإياكم، نشكركم على هذه المحاضرة الطيبة والكريمة. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، Allah yibarik fikum. Para pendengar yang Allah muliakan, beliau tutup dengan perkataan beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa kita tutup pertemuan ini ya, dan hendaknya kita mentafakuri sejarah atau perjalanan para nabi ini. Kita mengambil mentadaburi dan mentafakuri perjalanan para nabi ini, yang mana Allah perintahkan kita untuk mengambil uswah dari mereka, mengambil uswah suri teladan dari mereka, yang menjadi sebagai minhad dari kehidupan kita, manhad dari kehidupan kita ini. Kita belajar dari mereka akidah yang benar, kita juga belajar dari para nabi akhlak-akhlak, kita belajar dari para nabi tentang kesabaran, kita belajar dari para nabi tentang sabat, ya, tentang istiqomah. Dan juga kita mengetahui bahwa dalam kisah ini, bahwa akibat yang baik ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, begitu juga sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Dan tidak sepantasnya kita lewatkan begitu saja sejarah para atau sirah ya, sejarah para nabi tersebut tanpa kita mengambil faedah darinya. Oleh karena itu, kita akan tambahkan pelajaran-pelajaran dan ibrah-ibrah dari pelajaran dan kisah-kisah para nabi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang sudah kita dengar, dengan apa yang sudah kita katakan. Kemudian beliau tutup dengan juga meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bagi Allah hal itu mudah ya. Dan juga beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengucapkan salam kepada seluruh ikhwah yang mendengar dan mengikuti acara ini, dan beliau mengucapkan terima kasih kepada yang kepada semuanya, dan beliau akhiri dengan salam ya. Dan para pendengar Allah muliakan, sampai di sini apa yang bisa kami hadirkan di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bissawab.